Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita kembali akan membaca kitab Bulughul Maram, masih di bab tentang wudu. Selanjutnya kita akan membahas tentang at-tartibu fil wudu, urutan dalam tata cara wudu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan urutan terkait tata cara wudu di surat Al-Maidah ayat yang ke, di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, maka lakukanlah wudu dengan cucilah wajahmu, kemudian cuci tanganmu sampai ke siku, yang ketiga usap kepalamu, dan yang keempat cuci kakimu sampai ke mata kaki. Urutan ini ada dalam Al-Quran. Dan nanti dalam hadis ini akan disebutkan perintah Nabi SAW untuk mengikuti tertib wudu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati hajjin Nabi SAW qala SAW ibda'u bima bada Allah bih akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafzil amri wa huwa 'inda muslimin bilafzil khabar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika beliau menceritakan bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ Nabi sallallahu ketika beliau menceritakan tentang bagaimana cara hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang panjang tentang haji beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'u bima bada Allahu bi, mulailah sebagaimana apa yang dimulai oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan lafaz perintah, sedangkan dalam riwayat Muslim bilafdil khabar, beliau sampaikan dengan lafaz berita. Baik, yang dimaksud hadis ini adalah hadis ketika Nabi SAW memulai sa'i dengan beliau awali naik ke mana? Bukit Safa. Beliau awali naik ke Bukit Safa, kemudian turun menuju Marwah sampai sa'i selesai. Kemudian ketika Nabi SAW naik ke Bukit Safa, beliau membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Lalu di situ ada dua riwayat. Dalam riwayat Muslim beliau mengucapkan abda'u bima bada Allahu bih. Aku mulai sebagaimana apa yang Allah mulai. Aku mulai di Safa, karena dalam ayat ini Allah mulai dengan menyebut Safa. Ini riwayat siapa? Muslim. Sementara dalam riwayat Nasa'i beliau menggunakan kalimat perintah. Setelah beliau membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, lalu beliau mengatakan ibda'u bima bada Allah bi. Mulailah kalian sebagaimana Allah mulai dengan menggunakan kata Safa. Ini menurut riwayat An-Nasa'i. Tayyib. Dan di sini yang disebutkan oleh penulis dalam Bulughul Maram. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Siapa Jabir bin Abdullah? Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami. Termasuk salah satu di antara sahabat yang ayahnya juga sahabat. Jabir sahabat, ayahnya Abdullah bin Haram juga sahabat. Dan beliau banyak mendapatkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama riwayat yang menjadi rujukan miliknya Jabir adalah riwayat tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ini sahabat yang meriwayatkan hadis tentang bagaimana cara hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari awal sampai akhir. Sehingga riwayat Jabir ini jadi rujukan. Dan nanti musannif Al-Hafidh Ibnu Hajar akan menyebutkan secara khusus riwayat ini dalam Kitabul Haji. Kemudian di antara keistimewaan Jabir, beliau termasuk orang yang mengikuti Bai'ah Aqabah dan mengikuti perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua peperangan kecuali perang Badar dan perang Uhud, karena dilarang oleh ayahnya agar Jabir nunggui adik-adiknya yang semuanya perempuan. Jadi Jabir anak laki-laki yang pertama, adik-adiknya perempuan. Ketika ayahnya jihad pada waktu peristiwa perang Badar dan perang Uhud, ayahnya melarang Jabir enggak boleh ikut. Dinggo lanangan ning omah. Dia dijadikan sebagai penjaga rumah karena dia laki-laki sendirian. Jabir radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwatan." Aku pernah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 kali. Dan Jabir mengatakan, "Lam ashhad Badran wala Uhudan, mana'ani abi." Saya tidak mengikuti perang Uhud dan perang Badar karena dilarang oleh ayahku. Kemudian ketika Jabir di usia tua, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika Jabir di usia tua beliau radhiyallahu anhu mengalami kebutaan di akhir usianya, dan beliau menyampaikan hadis di Masjid Nabawi menggantikan halaqah yang diselenggarakan sebelumnya. Sehingga Jabir punya posisi menyampaikan hadis, punya halaqah di Masjid Nabawi. Dan beliau meninggal di Madinah pada tahun 74 Hijriah radhiyallahu anhu ardhah. Baik. Ini terkait Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan Jabir dikenal sebagai seorang sahabat yang pemberani. Maka sejak ayahnya meninggal dunia, meskipun beliau memiliki banyak adik perempuan, sejak saat itu beliau tidak pernah ketinggalan untuk berjihad, sehingga ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 kali. Kemudian kita kembali ke matan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibda'u bima bada Allah bih." Mulailah kalian sebagaimana Allah mulai. Hadis ini konteksnya berbicara tentang masalah haji. Tapi oleh Ibnu Hajar digunakan sebagai dalil tentang masalah wudu. Hadis ini berbicara tentang masalah haji, oleh Ibnu Hajar digunakan sebagai dalil tentang masalah wudu. Baik. Saya pernah berbicara waktu itu di Jakarta ya, menyampaikan tentang masalah riba. Salah satu jamaah protes. Lalu dia mengatakan, "Anda harus tahu latar belakang dan sababun nuzul ayat riba. Kalau enggak boleh bahas itu." Kesimpulannya demikian. Kalimat seperti ini sering dijadikan sebagai dalil oleh seseorang untuk membantah dakwah. Ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan, "Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab." Yang menjadi dalil itu adalah makna tekstual dalil lafaz, bukan kekhususan sebab. Sehingga kalau ada ayat yang berbunyi demikian, dia latar belakangnya terkait kasus A, selama ayat ini punya banyak makna, maka ayat ini bisa kita jadikan sebagai dalil untuk semua makna itu, meskipun tidak ada kaitannya dengan sababun nuzul dan sababul wurud. Orang-orang liberal itu paling sering menggunakan istilah sababun nuzul dan sababul wurud untuk membantah dalil. Dan kemudian itu merambah ke beberapa masjid, tokoh-tokoh masyarakat yang mereka ingin membantah dakwah dengan cara benturkan itu dengan sababun nuzul dan sababul wurud. Dengan cara seperti itu dia akan lebih mudah untuk menolak dalil. Padahal kaidahnya tidak demikian. Al-Hafidz Ibnu Hajar menggunakan dalil untuk masalah haji dan beliau pakai untuk masalah wudu. Padahal ini tegas dalil ini tentang masalah haji. Dan sering saya mendapatkan seperti itu. Ini sababun nuzulnya seperti ini, enggak ada hubungannya dengan kajian yang Anda sampaikan. Maka jawaban yang kita berikan, dalil itu yang diambil adalah teksnya, bukan sababun nuzulnya. Karena kalau yang diambil dalil adalah sababun nuzulnya, kejadian di zaman saat ini tidak ada yang pas dengan sababun nuzul kecuali yang Allah takdirkan sama. Karena terjadi perubahan zaman. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan memberikan kandungan, dan Allah memberikan makna yang kandungannya luas sehingga bisa mencakup semua kejadian, baik yang sejalan dengan sababun nuzul maupun kejadian yang bisa jadi tidak ada hubungannya dengan sababun nuzul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat ini ketika beliau naik ke Bukit Safa. Mulailah sebagaimana yang Allah mulai. Mulai dari Safa, jangan Marwah. Karena Allah menyebut inna Safa wal Marwah. Safa dulu baru Marwah. Maka ayat ini juga bisa dijadikan dalil. Mulailah tata cara wudumu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mulai dari wajah dulu, kemudian tangan, lalu kepala, kemudian kaki. Ini yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Karena kita punya kaidah tadi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi dalil adalah makna tekstual dari dalil, bukan latar belakang munculnya dalil. Sehingga kalau dalil itu punya makna yang umum, maka kita gunakan untuk menjawab semua kasus yang bisa dicakup oleh dalil ini, bukan sebatas kasus yang sama dengan latar belakang munculnya dalil ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya, tertib dalam wudu dijelaskan oleh para ulama ada tiga macam. Tertib dalam wudu ada tiga macam. Yang pertama, tertib yang hukumnya wajib. Tertib antara satu kewajiban wudu ke kewajiban wudu yang lain. Dan tertib jenis yang pertama ini, antara satu kewajiban wudu ke kewajiban wudu yang lain, adalah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, lalu cuci kaki. Yang kedua, tertib antara gerakan sunnah dengan gerakan sunnah berikutnya. Contohnya adalah berkumur sebelum menghirup air ke dalam hidung. Contoh yang lain, mengusap kepala sebelum membersihkan telinga. Ini tertib urutan dari amal sunnah ke amal sunnah berikutnya. Yang ketiga, tertib baina masnunin wa fardin. Urutan antara yang sunnah dengan yang wajib. Seperti berkumur sebelum mencuci wajah. Baik. Untuk jenis tertib yang pertama dan tertib yang kedua, para ulama menegaskan harus dilakukan sebagaimana urutannya. Maka orang tidak boleh mencuci tangan sampai siku baru mencuci wajah. Atau dia cuci kaki dulu baru mengusap kepala. Karena kalau seperti ini jadinya tidak tertib. Juga tidak boleh orang berkumur dulu, atau dia menghirup air dulu baru kemudian berkumur, enggak boleh. Karena jadinya tidak tertib. Kemudian untuk yang ketiga, untuk jenis yang ketiga ini, ulama berbeda pendapat. Apakah harus dilakukan tertib seperti itu ataukah boleh tidak tertib? Saya ulangi ya. Saya ulang. Kayaknya enggak fokus. Kita ulangi. Tertib tadi apa artinya? Berurutan. Tertib wudu ada tiga. Pertama, tertib dari yang wajib ke yang wajib. Ini telah Allah jelaskan di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki. Ulama menegaskan ini wajib urut. Kalau dibalik batal wudunya. Yang kedua, tertib dari satu sunnah wudu ke sunnah wudu berikutnya. Dan ini hanya di beberapa titik tertentu. Seperti kumur dengan menghirup air ke dalam hidung, mengusap kepala dengan mencuci telinga. Untuk jenis seperti ini, maka dia satu paket. Tidak boleh mencuci telinga dulu baru mengusap kepala, sebagaimana tidak boleh menghirup air ke dalam hidung baru berkumur. Tapi ini satu paket. Yang ketiga, tertib antara yang wajib dengan yang sunnah. Menggabungkan antara yang empat tadi, wajah, tangan, sampai siku, kepala, dan kaki, dengan digabungkan dengan yang sunnah. Berkumur, menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengusap telinga. Nah, di sini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan diharuskan untuk tertib seperti urutan wudu normal, sehingga menghirup air, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung itu harus dilakukan sebelum mencuci wajah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, gabungan antara yang wajib dengan yang sunnah ini boleh tidak urut, sehingga berkumur dan menghirup air ke dalam hidung bisa ditaruh di belakang setelah mencuci tangan. Setelah mencuci tangan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan di antara dalilnya jumhur adalah sebuah riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu. Lalu di situ diceritakan faghasala kaffaihi thalathan wa wadda'a wajhahu thalathan wa madmada wastanshaqa marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci tangan 3 kali. Kemudian beliau cuci wajah 3 kali. Setelah itu baru beliau berkumur dan menghirup air ke dalam hidung sekali. Sehingga dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruh berkumur dan menghirup air ke dalam hidung di belakang, tidak di depan. Wallahu ta'ala alam. Dan insyaallah pendapat ini yang lebih kuat, karena tertib seperti ini pernah, atau urutan seperti ini pernah tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menaruh berkumur dan menghirup air ke dalam hidung setelah beliau mencuci wajah, yang beliau lakukan ketika wudu sebagaimana dalam hadis riwayat Rubayyi bintu Muawwid radhiyallahu anha. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ibda'u bima bada Allahu bi. Ini terkait wudu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sehingga bagian ini wajib untuk dilakukan secara berurutan. Sementara yang lainnya, karena ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka tidak harus dilakukan tertib. Sehingga berkumur dan menghirup air ke dalam hidung bisa dilakukan di belakang. Tayyib. Kita kedatangan banyak jamaah. Maka silakan diatur untuk yang putra di sebelah kanan. Untuk ibu-ibu mungkin bisa geser agak ke selatan. Memberi kesempatan yang mau sholat biar bisa masuk masjid. Batasnya itu bisa dibengkokkan ke gini, nanti mereka masuk. Tayyib, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Masih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau melakukan idarah. Apa itu idarah? Memutar telapak tangan. Memutar telapak tangan. Di mana beliau putar? Ala mirfaqaihi, di sikunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau putar telapak tangannya di sikunya. Yang ini menunjukkan bahasanya bagian siku wajib basah. Bagian siku wajib basah. Saya sedikit cerita tentang kata sampai dalam Al-Quran. Kata sampai dalam Al-Quran. Misalnya begini. Saya berjalan sampai maskam. Atau saya berjalan sampai UGM. Sampai UGM itu di batas utara. Kalau kita dari utara ya, UGM persegi. Ada batas utara, batas selatan. Anda berjalan dari utara, dari Allah Kariulang. Saya berjalan sampai UGM. Nah disebut sampai UGM itu sampai di batas utara atau harus tembus sampai ke batas selatan. Baik. Dalam Al-Quran kata sampai ada dua makna. Bisa sampai di batas utara, bisa sampai harus tembus sampai ujung selatan. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait masalah puasa, summa atimmus siyama ilal lail, summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Kata sampai malam, sampai malam mati. Kata sampai malam, malamnya terlewati atau tidak? Tidak, hanya di ujung malam. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Maka kita melakukan puasa dari mulai subuh, begitu masuk sedikit malam, silakan berbuka. Ini kata sampai di mana ujungnya itu tidak harus terlampaui. Yang kedua, terkadang ada kata sampai di mana ujungnya harus terlampaui. Misalnya, cucilah tanganmu sampai ke siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci wajahmu dan tanganmu sampai siku. Sampai siku itu siku masuk atau tidak? Masuk. Berarti kata sampai di situ menjelaskan bahasanya bagian ujung juga harus kena. Begitu ya. Nah, dalam hal ini untuk bagian siku dalam ayat yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah, dia harus masuk. Dan dalilnya adalah hadis riwayat Ad-Daruqutni. Nabi SAW ketika berwudu, beliau adaral ma' ala mirfaqai. Beliau memutar tangan di sikunya. Yang ini menunjukkan bahasanya bagian siku juga harus masuk. Dan kata Al-Hafidh bisnadin da'if, sanadnya da'if, namun beliau jadikan sebagai dalil pendukung ya, meskipun statusnya dalil hadis yang dhaif sehingga diterima sebagai dalil pendukung. Kita lanjutkan bab berikutnya. Hukum tasmiyati fil wudu, hukum membaca basmalah ketika wudu. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi." Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Dan dalam riwayat Tirmidzi, hadis ini berasal dari sahabat Sa'id bin Zaid. Kemudian juga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kata Imam Ahmad, la yathbut fihi syai'un. Tidak ada riwayat yang sahih tentang wajibnya membaca basmalah sebelum wudu. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang membaca basmalah sebelum wudu, ulama berbeda pendapat. Ada tiga pendapat yang mereka sampaikan. Pertama, hukumnya wajib. Yang kedua, hukumnya anjuran. Yang ketiga, tidak disyariatkan. Tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan. Pendapat pertama yang mengatakan wajib, mereka berdalil dengan hadis yang kita baca. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Dan mereka menilai hadis ini hadis yang hasan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu bagi orang yang berwudu wajib membaca basmalah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya dalam berwudu membaca basmalah hukumnya anjuran. Alasan mereka, karena bacaan basmalah untuk wudu hadisnya dhaif. Tapi kenapa disebut sebagai anjuran? Didukung oleh riwayat yang lain, seperti misalnya Nabi SAW bersabda, kullu amrin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqfa. Semua urusan penting yang tidak diawali dengan basmalah maka urusan itu terputus. Sehingga antara hadis dhaif yang pertama dengan hadis yang kedua, karena saling mendukung, maka para ulama sebagian menilai bahasanya hukum membaca basmalah sebelum wudu adalah anjuran dan tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama, diantaranya adalah imam yang tiga, ya, al-a'immatus tsalatsah. Imam yang tiga itu adalah selain Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Sementara Imam Ahmad rahimahullah menilai bahasanya membaca basmalah sebelum wudu tidak disyariatkan. dengan alasan hadis tentang masalah ini statusnya dhaif. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah menceritakan tentang bacaan basmalah sebelum wudu dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau salat, maka lakukanlah wudu. Dan Allah tidak menjelaskan baca basmalah dulu atau Allah perintahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, mereka mengatakan bahasanya membaca basmalah tidak disyariatkan ketika wudu. Wa ala kullin, kesimpulannya tentang bacaan basmalah sebelum wudu, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan dianjurkan, dan ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Dan wallahu alam, insyaallah pendapat yang lebih mendekati adalah membaca basmalah ketika wudu hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Yang menjadi alasan adalah hadis tentang masalah ini belum bisa dijadikan sebagai dalil yang kuat karena statusnya masih diperselisihkan. Yang kedua, kenapa dihukumi sunnah? Karena secara umum kita dianjurkan untuk mengawali dengan membaca basmalah dalam setiap melakukan kegiatan yang baik. Sebagaimana ketika kita mau masuk masjid baca basmalah, ketika kita mau beraktivitas yang baik baca basmalah. Berdasarkan keumuman hadis, kullu amrin thibalin la yubda'u bi basmalah fa huwa aqta. Setiap urusan penting yang tidak diawali dengan basmalah maka dia terputus. Ada sebuah riwayat dari Abu Dawud. Beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad, "At-tasmiyatu fil wudu, apakah kita perlu baca basmalah ketika wudu?" Qala, kata beliau, "Arju alla yakuna alaihi syai'un wa la yu'jibuni ayyatrukahu khata'an wa la 'amdan wa laysa fihi isnadun." Beliau pernah ditanya, boleh enggak saya membaca basmalah sebelum wudu? Kata beliau, semoga tidak masalah. Dan kalaupun ditinggalkan, bagi saya itu kurang dianjurkan. Baik karena lupa maupun karena sengaja. Meskipun di situ tidak ada dalilnya. Yang ini menunjukkan kalau beliau juga menganjurkan untuk membaca basmalah sebelum wudu. Imam Ahmad menganjurkan membaca basmalah sebelum wudu. Meskipun beliau tegaskan walaisa fi isnad, enggak ada hadisnya. Maksudnya hadis yang sahih tentang anjuran baca basmalah sebelum wudu. Sehingga insyaallah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah membaca basmalah sebelum wudu tidak wajib. Tapi sifatnya anjuran. Kepentingan kita terkait masalah khilaf ini adalah apa hukum membaca basmalah di kamar mandi? Kalau kita mengatakan bahasanya membaca basmalah sebelum wudu hukumnya wajib, maka berarti terjadi benturan antara hukum makruh menyebut nama Allah di kamar mandi dengan mengamalkan perintah wajib. Dan makruh dengan wajib ketika bertabrakan, maka yang didahulukan yang wajib. Karena itu, jika dia mengambil pendapat baca basmalah sebelum wudu wajib, meskipun wudu di kamar mandi dalam kondisi tidak berbusana, tetap baca basmalah. Pendapat yang kedua, kalau kita mengambil bahasanya membaca basmalah sebelum wudu hukumnya anjuran, kemudian kita berwudu di kamar mandi, maka terjadi benturan antara makruh dengan sunnah. Mana yang didahulukan? Makruh. Karena kalau larangan dan perintah itu setingkat bertabrakan, maka yang didahulukan yang dilarang. Jika ada perintah dan larangan yang setingkat itu bertabrakan, maka yang didahulukan adalah larangan. Ada perintah, ada larangan, dia sederajat, maka dahulukan larangan dibandingkan perintah. Karena itu dalam posisi seperti ini, ketika ada sunnah dengan makruh di posisi yang bertabrakan, maka dahulukan yang makruh. Karena itu tidak perlu membaca basmalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan tadi ada beberapa kesimpulan usuliyah yang barangkali penting untuk diingat ya, terkait masalah bagaimana cara pendalilan teks yang sifatnya umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi dalil itu adalah keumuman teks, bukan kekhususan latar belakang dalil. Yang kedua, terkait masalah kata sampai dalam dalil itu bisa diartikan sampai dalam arti bersama sehingga dia harus diikutkan, dan juga bisa diartikan sampai dalam arti penjelasan tentang ujungnya sehingga tidak perlu diikutkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan melalui kertas mengenai membasuh tangan 3 kali dihitung 1 kali, bukankah saat seluruh ujungnya sampai siku terbasuh? Bagaimana jika sudah membasuh 3 kali namun bagian per bagian tidak terbasuh sempurna? Nah, misalnya dia cuci tangan pertama di bawah siku, yang kedua pas di siku, yang ketiga melebihi siku. Kapan dihitung 1 kali dan apakah ini sudah bisa dianggap 3 kali? Wallahu a'lam. Yang disebut dengan 1 kali adalah 1 kali sempurna. Sehingga kalau baru dicuci 1/2 hasta, ini belum dihitung 1. Kalau dicuci masih di bawah siku, belum juga dihitung 1. Naikkan dulu sampai siku, dihitung 1. Karena 3 kali di situ maksudnya adalah 3 kali sempurna. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan konveksi yang memproduksi pakaian, kaos, baju, apa ini? Yang ada gambar salibnya, gitu ya? Karena merupakan pesanan orang Nasrani. Baik. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, hukumnya dilarang. Tolong menolong dalam maksiat, hukumnya dilarang. Sehingga orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara tolong menolong dalam maksiat, hukumnya dilarang. Nah, selanjutnya begini. Tanda salib yang dipakai oleh seseorang, kapan itu tidak diperbolehkan? Jika tanda salib itu sangat kelihatan sehingga semua orang tahu ini pasti salib, maka ini tidak boleh dipakai oleh seorang muslim karena ini tasyabbuh dengan orang kafir. Tapi jika tanda salib itu enggak jelas, orang bisa mengartikan salib, bisa tidak mengartikan salib, maka seperti ini tidak diperhitungkan. Seperti ya, lambang mobil Chevrolet itu kan plus. Komentar sebagian orang, mobil salib. Bagi orang lain itu bukan salib. Ini tidak hanya ramai di Indonesia, bahkan ramai di Saudi. Di Saudi itu kan mobilnya rata-rata dari Eropa. Yang laris Chevrolet, Ford, GMC. Sehingga mobil-mobil yang kelas bisa bertahan di iklim panas itu yang didatangkan dari Eropa. Nah, sempat ramai tentang lambang Chevrolet ini. Ini salib atau bukan? Dan ini tidak begitu jelas. Nah, wallahu a'lam, mungkin yang mirip dengan ini adalah masalah lambang klub sepak bola. Jersey bola, ada yang lambangnya salib. Ada yang lambangnya salib. Kalau itu sangat jelas, maka ini enggak boleh. Baik. Bendera Inggris salib juga ya, ada salibnya. Bendera Swiss juga ada salibnya. Jika itu sangat jelas, enggak boleh. Tapi kalau itu tidak jelas, para ulama masih memberikan toleransi, karena tidak semua palang itu salib. Ya, palang merah Indonesia PMI itu berlambang palang, tapi kita tidak menyebut sebagai salib. Kemudian yang kedua, kalau orang kafir memakai salib, boleh atau tidak? Hah? Orang kafir memakai salib boleh atau tidak? Boleh enggak? Hah? Sakarepe wong kafir. Orang kafir memakai salib boleh atau tidak? Jawabannya terserah dia. Tapi Anda jangan berikan salib kepadanya. Begitu ya? Sebagaimana orang kafir makan babi, ya terserah dia. Tapi kita enggak boleh ngasih babi kepadanya. Pak, saya nangkap barusan nangkap babi, Pak. Silakan kau makan. Enggak boleh. Meskipun dia ketika makan babi, apa hukumnya? Ya kita enggak urusan. Itu urusan dia. Sebagaimana dia minum khamr, enggak urusan, itu urusan dia. Karena itulah, kalau ada orang kafir memakai salib, kita mungkin tidak bisa nahi mungkar, karena memang itu sudah menjadi agamanya. Sebagaimana ketika kita melihat ada orang kafir beribadah, tapi kita tidak boleh memberikan saran ibadah kepadanya, kita tidak boleh memberikan salib kepadanya. Karena itu, dari kasus yang tadi disampaikan, membuat kaos yang di situ ada salibnya dan jelas salib, berarti ini kita yang muslim memproduksi dan diberikan kepada orang kafir. Hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Lalu bagaimana gajinya? Insyaallah gaji Anda masih halal selama yang dominan dari produk di perusahaan ini adalah kaos yang mubah. Sehingga perlu dilihat adanya pesanan kaos salib ini berapa persen. Kalau hanya sebatas sedikit, paling satuan sifatnya, atau cuma 10%, maka selama yang dominan di perusahaan itu adalah produk yang mubah, karyawan berhak untuk menerima gaji yang halal. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf jika ada banyak yang kurang berkenan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.